السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيله، أما بعد. Bapak Ibu Saudara Rahimahumullah, alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali sholat subuh berjamaah. Semoga amal soleh yang kita sudah laksanakan diterima dan diberi pahala yang dibagikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat berdiri salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang tetap setia mempelajari, memahami, mengamalkan, serta memperjuangkan risalahnya. Para ibu sekalian, untuk pagi ini insya Allah ada kajian yang tertunda hari Selasa pagi lalu karena sesuatu dan lain hal. Maka sebagai penggantinya insya Allah pagi ini temanya spesial, dan yang mengisi juga insya Allah spesial juga, tidak lagi wajah 4L. Kalau 4L itu ya lu lagi bobotan. Tapi pagi ini insya Allah tadi si oleh imam kita Pak Ilmu. Langsung saja kepada siapa tuh? Sampaikan sebenarnya persis yang ada di sini tinggal kami memindahkan saja ke layar selain. Jadi nanti kalau misalnya ada yang agak meragukan, silahkan, karena datanya, backupnya, referensinya kami bawa di sini. Baiklah, sahabat sekalian, lain. Ya. Sebelum saya menjelaskan atau membicarakan mengenai kejadian alam raya, sebentar kami akan mengajak sahabat sekalian untuk kembali. Apa itu Alkitab? Alkitab adalah bahasa Arab kitab, buku ya. Al menunjukkan kata benda, Alkitab. Tapi dalam hal ini konteks adalah nama ini adalah Bible ya. Yang as katanya dari bahasa Yunani Biblos, yang berarti kumpulan dari kitab-kitab. Jadi Bapak dan sekalian, kalau suatu ketika kita melihat seseorang membawa Alkitab, maka yang dibawa bukan spesifik kitab turunan dari turun dari Allah Subhanahu wa taala, tapi merupakan kumpulan dari kitab-kitab. Nah, kitab-kitab inilah yang sampai sekarang belum diketahui benar tidaknya, karena kitab-kitab ini hampir semuanya justru ditulis oleh manusia, oleh tangan manusia. Lain. Nah, pembagian Alkitab, ya. Alkitab dibagi menjadi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya. Perjanjian Lama merupakan kitab suci dari agama Yahudi. Jadi kalau di sini, ya, warnanya berbeda. Berwarna merah itu Perjanjian Baru, dan yang berwarna biru Perjanjian Lama. Ya, jadi dipisahkan. Lain. Nah, sekarang Perjanjian Lama. Perjanjian Lama terdiri dari berbagai macam kitab. Ya. Yang pertama terdiri dari ya, apa? Kitab Taurat, yang merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Terdiri dari 5 kitab, ya. Yang pertama adalah Kejadian atau Genesis, kemudian yang kedua Keluaran atau Exodus, Imamat atau Leviticus, kemudian Bilangan, ya, kitab Bilangan ya, atau kitab Numbers, kemudian kitab Ulangan atau Deuteronomy. Jadi di sini kitab Kejadian atau Genesis itu bercerita bagaimana asal mula terjadinya alam raya ini. Ya, ada beberapa bab dan masing-masing bab terdiri beberapa pasal. Ya. Kemudian kitab Keluaran itu menceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam beserta dengan anak buahnya itu keluar dari negeri Mesir karena dikejar-kejar oleh Firaun, kemudian melewati Laut Merah dan selamatlah sampai di tanah seberang. Itu adalah kitab Keluaran. Kitab Imamat ini merupakan kitab yang berisi tentang peraturan atau hak-hak atau panduan yang harus dijalankan oleh seorang imam. Ya. Di sini juga ditambahkan cerita atau sejarah dari beberapa orang-orang terkenal, ya, ini imamat. Kemudian Bilangan, ya, dimaksud dengan Bilangan itu pada dasarnya kitab ini memuat bagaimana pada waktu itu Nabi Musa itu menghitung, ya, menjumlahkan, mendata secara detail berapa orang-orang Bani Israel yang telah selamat menyeberang. Ya. Jadi Bani Israel itu ternyata terdiri dari banyak suku. Kemudian didata suku ini jumlahnya sekian, suku ini sekian, suku ini sekian, dan sebagainya. Ya. Ini kitab Ulangan. Dan kitab Ulangan menceritakan lebih banyak mengenai sejarah orang-orang terkenal. Ya. Selain itu. Kemudian yang kedua adalah kitab historis dari sejarah ya. Jadi di sini ada beberapa terjadi beberapa kitab ya, 12 kitab. Ya. Kemudian ada kitab-kitab syair dan hikmat yang terdiri dari 5 kitab. Kemudian yang keempat kitab-kitab para nabi yang terdiri dari 17 kitab. Dengan demikian kitab perjanjian lama ini terdiri dari 39 kitab, yang kumpulan dari 39 kitab. Ya. Right. Nah, di sini sudah mulai kelihatan permasalahannya, ya. Bahwa kitab perjanjian lama milik Katolik terdapat tambahan 7 buah kitab lagi, ya. Jadi ada kitab Tobit, Yudit, kebijakan Salomo, Sirah, baru Makabe 1 dan Makabe 2. Dan hal ini tidak terjadi pada Bible Protestan. Kalau enggak saya tanya. Enggak apa-apa. Ya. Kitab suci yang dianut masing-masing oleh para penganut orang nabi ternyata mempunyai hal yang berbeda. Yang satu terdiri dari 39 kitab dan yang satu 46 kitab. Ya. Jadi sangat berbeda. Oleh karena itu, kalau kita berbicara dengan orang Katolik, maka referensinya yang akan diambil pasti lebih banyak lagi karena memuat 7 buah kitab. Baik. Nah, sekarang kitab perjanjian baru. Kitab perjanjian baru yang berwarna merah di sini, ya. Jadi ada warna merah. Perjanjian baru. Ini terdiri dari 27 kitab. Ya. 27 kitab. Yang pertama adalah kitab Injil. Ya. Kitab Injil ini terdiri dari 4 buah kitab. Ya. Matius, Markus, Yohanes dan Lukas. Ya. Oleh karena itu, setiap kali mengatakan bahwa setiap kali seorang pendeta berkhotbah ini berkata menurut ini maka biasanya di belakang menurut kitab Injil siapa, jadi gospel kitab Injil versinya apakah versi Matius, Markus, Yohanes ataupun Lukas. Dan 4 kitab inilah disebut sebagai kitab induk, ya, kitab induk atau disebut juga dengan kanonia, ya, induk dari perjanjian baru. Tapi sebenarnya di samping itu masih ada 13 kitab Injil yang lain, ya. Kitab Injil yang lain itu masih banyak. Cuma yang diakui hanya 4 ini aja, ya. Matius, Markus, Yohanes dan Lukas. Salah satu dari 13 kitab Injil ini adalah kitab Injil Barnabas yang sangat fenomenal, yang telah dengan jelas sekali menyebutkan nama seorang calon rasul, yaitu Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu di dalam Injil Barnabas. Dan ini termasuk 13 Injil lain yang tidak diizinkan beredar. Kemudian masih ada lagi kitab-kitab rasul, ya. Kemudian surat-surat Katolik, ya. Kemudian surat-surat Paulus. Kita lihat bahwa perjanjian baru terdiri dari 27 kitab. Ya. Sedangkan 14 kitab, jadi separuh lebih, ya, 50% lebih, itu merupakan surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus ini surat yang disebutkan sebagai Rasul Paulus kirimkan beberapa jemaahnya ke beberapa negeri, ya, yang membuat surat-surat, dan surat ini dikenal akhirnya dan disahkan sebagai surat yang bisa dianut oleh umat Kristen sampai sekarang. Dan ironisnya, banyak surat-surat Paulus ini justru yang bertentangan dengan kitab-kitab Injil Kanonia, bahkan juga dengan kitab Perjanjian Lama, ya. Dan ini mendominasi dari jumlah kitab yang ada di dalam Alkitab, ya. Di 14 kitab cukup banyak. Selain itu, nah, apa hubungannya kitab Perjanjian Lama dengan kitab Perjanjian Baru? Seorang Nasrani, dia tetap harus mempercayai apa yang disebutkan di dalam kitab Perjanjian Lama, walaupun kitab Perjanjian Lama tidak diturunkan melalui Nabi Isa alaihissalam. Karena apa? Di dalam Lukas 6:27, ya, kitab 6 pasal 27 disebutkan bahwa Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi dengan demikian, kitab Taurat dan kitab Injil merupakan satu kesatuan, ya, yang merupakan pegangan hidup umat Nasrani. Karena berdasarkan kata-kata Yesus dalam Lukas 6:27 ini, ya, jadi jelas bahwa kitab Perjanjian Lama juga merupakan bagian daripada kitab Injil Alkitab. Lain? Ya. Oke, okay. Kita terus membahas langsung lebih fokus ke kejadian alam raya menurut Bible, sebelum kita nanti membicarakan menurut Al-Quran. Ya. Di dalam Bible, kejadian alam raya ini termantuk di dalam dua bab. Bab 1 dan bab 2. Ya. Awal-awal Perjanjian Lama itu langsung di situ diceritakan bagaimana proses terjadinya alam raya ini, termasuk proses terjadinya Adam dan Hawa. Ya. Lain kesempatan barangkali kita akan membahas bagaimana kejadian Adam dan Hawa, tapi untuk kali ini kami akan membicarakan masalah kejadian alam raya menurut Bible. Selain itu, ya, saya langsung menuliskan di sini, ya, seperti apa adanya yang termasuk di dalam Alkitab, ya, kitab Perjanjian atau Genesis. Ya. Bab 1, Allah. Karena di dalam Injil tidak ada tafsir. Untuk tafsir itu enggak ada. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, yang judulnya. Ya. Ini bab satu. Ini satu besar ini, Pak Teguh. Satu besar, ya. Satu besar, kemudian berdua, tiga, empat, lima kecil, ya. Pada mulanya, ya, Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Sengaja saya berikan tanda merah. Menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra. Jadi pada waktu itu samudra sudah ada. Ya, samudra raya, maaf ini nyambung sini, ya. Dan roh Allah melayang-layang di atas air. Ya. Roh Allah melayang-layang di atas air. Betul, Pak Hidayat? Betul, ya? Yang ketiga, ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari yang gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi Bapak sekalian, apa yang terjadi pada hari pertama? Pada hari pertama yang terjadi adalah sudah ada langit dan sudah ada samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas air. Sudah ada siang dan sudah ada malam. Ya. Sudah ada siang dan sudah ada malam. Kita lihat baik. Kesimpulannya, ya. Bumi diciptakan pada hari pertama. Sedangkan matahari belum ada. baru diceritakan nanti akan kita lihat pada hari keempat. Ini menyalahi ilmu pengetahuan, ya, karena kita tahu bahwa bumi terjadi sesudah adanya matahari dan bumi merupakan pertahan dari matahari, ya. Jadi bagaimana mungkin bumi terjadi, matahari belum terjadi, ya. Pada hari satu sudah ada terang dan gelap, ya, siang dan malam. Sedangkan matahari sebagai sumber cahaya belum ada, baru diciptakan pada hari keempat. Kontroversial. Sudah ada terang dan gelap, terang gelap, siang malam, ya. Tetapi sumber cahaya yang menyebabkan terang, ya, yang menyebabkan gelap, itu belum terjadi. Aneh, ya. Baru bab pertama sudah ada keanehan, ya. Pantas kalau Mas Ahmad langsung nggak mau lagi. Saya ingin bergabung dengan Bapak dan sekalian, ya. Ya. Kemudian pada hari pertama roh Allah melayang-layang di atas air, ya. Padahal kita tahu Allah itu bukan merupakan suatu roh, dan Allah tidak memerlukan roh. Apa yang terjadi? Ya. Roh adalah ciptaan dari Allah. Roh adalah hanya bagi makhluk yang hidup saja. Sedangkan Allah tidak perlu roh itu. Apa? Ya. Oke, ya. Jadi pada bab pertama, pasal pertama sudah ada kejanggalan-kejanggalan. Kita lihat lagi tempat sekalian. Ya, lain. Memang kalau kita membaca Alkitab tempat sekalian, aduh, enak sekali ceritanya. Ceritanya itu berwajan bebas, ya. Seperti seakan-akan terbuai dalam cerita-cerita apa namanya, dongeng, komik, ya, komik dulu begitu, ya. Tapi kalau kita pelajari secara detail, justru disitulah nanti akan kita melihat bagaimana adanya kejanggalan-kejanggalan dan kelainan di dalam Alkitab ini. Pelan-pelan dibaca, nanti akan timbul kejanggalan. Ya. Ini baru bab pertama, pasal pertama sudah selesai. Ya. Oke. Pasal 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ya. Cakrawala diciptakan pada sudah terjadinya bumi, ya. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Jadi cakrawala itu dijadikan untuk memisahkan air yang ada di bawah dan air yang di atas, ya. Dari kata-kata ini jelas sekali, ya. Air yang ada di bawah cakrawala itu dan dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, ya. Jadi ternyata yang dimaksud cakrawala itu merupakan langit yang kita sebut sekarang ini. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua, ya. Jadi hari kedua terjadi pemisahan air antara air yang di bawah, air yang di atas. Kemudian langit ada di tengahnya cakrawala. Dari kata-kata ini akan kita simpulkan, ya. Jelas sekali. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dari air yang ada di atasnya. Lo lihat? Oke. Kemudian di bawah langit ada air, teman, ya. Tapi di atas langit tidak pernah ada air, ya. Ingat bahwa cakrawala diciptakan memisahkan air yang di bawah dengan yang air di atas, ya. Jadi di sini pada hari kedua membingungkan. Persoalan saya nggak bisa menganalisa bagaimana itu, ya. Ya, oke, selain. Nah, sekarang pasal yang keenam. Berfirmanlah Allah, hendaklah air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat. Nah, ya, yang ada di bawah langit berkumpul di satu tempat. Artinya ada air yang di atas langit, ya, sehingga kelihatannya kering dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Ya. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Jadi di sini pada hari ketiga, ya, muncul tumbuh-tumbuhan, ya. Kemudian seterusnya tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, ya, tumbuh-tumbuhannya, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Ya. Jadi pada hari ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, segala macam tumbuh-tumbuhan, ya, terutama tumbuh-tumbuhan yang mempunyai buah yang berbiji. Ya. Ini pada hari ketiga. Baik. Nah, pada hari ketiga diciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, padahal pada hari ketiga matahari belum ada. Bagaimana mungkin? Sedangkan menurut ilmu pengetahuan, bahkan anak SD pun tahu bahwa untuk tumbuh-tumbuhan bisa hidup memerlukan sinar matahari. Ya, karena untuk proses apa? Apa namanya, sintesis, ya, fotosintesis, apa namanya, reaksi antara klorofil dengan sinar matahari yang menghasilkan odora, ya. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan sudah ada pada hari pertama, apa, hari ketiga, kemudian belum terjadi matahari, bagaimana mungkin? Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat suatu hukum alam, tetapi Allah itu pun tunduk dengan hukum alam. Artinya apa? Bahwa Allah yang menciptakan hukum alam, Allah akan menciptakan hukum yang lain harus mengikuti hukum alam yang berlaku. Kalau ada sesuatu, ya, seorang anak lahir dari seorang ibu, itu bagaimanapun juga, ya, anak harus muncul belakangan daripada ibu. Ya. Tidak mungkin anak duluan baru ibu. Itu namanya sunnatullah. Hukum alam. Nah, Allah membuat hukum ini tidak bisa begitu saja tanpa mengacu hukum-hukum yang benar. Demikian juga ini, tidak mungkin tumbuh-tumbuhan muncul padahal matahari belum ada. Tidak mungkin. Ya, selain. Nah, ini dia. Pada pasal 14 berfirman Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Dialah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. 15. Dan sebagai penerang pada cakrawala benda-benda itu menerangi bumi dan jadilah demikian. Ya. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Nah, disinilah akan kita tahu bahwa pada hari keempat baru matahari diciptakan. Saya nggak tahu apakah waktu Mas Ahmad, waktu masih memeluk agama Nasrani, sempat mempelajari atau mengkritisi tulisan-tulisan di dalam Alkitab ini. Rasanya sih nggak juga, ya. Kalau ya pasti sudah dulu bidang agama Islam. Ya. Jadi hari keempat ini matahari dan bulan terjadi bersamaan. Ya. Matahari untuk menerangi pada siang hari dan bulan menerangi pada malam hari. Ya. Jadi semuanya mempunyai tugas untuk menerangi karena mempunyai sinar. Ya. Baik. Bagaimana alasannya? Ya. Pada hari keempat diciptakan matahari dan bulan itu secara bersamaan. Ini juga menyalahi sunnatullah, menyalahi ilmu pengetahuan, menyalahi sains yang paling baru yang mengatakan bahwa bulan tidak mungkin dijadikan bersama-sama dengan matahari. Karena bulan merupakan pecahan dari bumi dan bumi pecahan dari matahari. Jadi enggak mungkin dijadikan bersama-sama. Sedangkan bumi sudah terjadi lebih dulu. Dan ini terjadinya sesudah terjadinya bumi. Bulan itu anak dari bumi. Mengapa bulan apa namanya? Lebih dulu daripada bumi, ya? Bumi lebih dulu dari matahari, ya? Jadi terbalik tadi. Padahal berdasarkan ilmu pengetahuan kenyataan, matahari terbentuk sebelum terjadinya bumi dan bulan, ya? Sebelum terjadinya matahari, bumi dan bulan. Itu jelaskan, ya. Dan matahari dan bulan memiliki sinar sendiri-sendiri. Di dalam Alkitab disebutkan bahwa matahari untuk memberikan cerahnya pada siang hari, bulan memberikan penyinaran pada malam hari. Ini menyalahi ilmu pengetahuan. Karena kita tahu bahwa bulan tidak bersinar, tapi bulan bercahaya. Kalau dalam Al-Quran dijelaskan, karena bulan kelihatan bulat karena memantulkan cahaya dari matahari, bukan memiliki sinar sendiri, berbeda, ya. Bersinar dengan cahaya berbeda. Nah, disinilah yang menyusun Alkitab dulu kurang terbit, ya, lupa kali. Apa kita kembalikan? Kalau memang Alkitab ini merupakan kitab suci dari Allah. Allah yang maha menguasai, yang maha mengetahui, ya, ternyata berbuat satu kesalahan, ya. Inilah terbukti dari Alkitab, ya. Slide. Nah, ini saya ambilkan langsung melengkap ke pasal 20, ya. Allah menciptakan binatang laut yang berkeliaran di dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Jadi pada hari kelima diciptakan burung, kemudian ikan, kemudian binatang-binatang di atas yang lainnya, ya, yang berkeliaran, ya, dan berkeliaran di dalam air, ya, pada hari kelima. Selain, kemudian yang 24 langsung ke bulan 24. Allah menciptakan ternak, binatang melata, binatang liar dan manusia. Ya, pada hari ke-6, ya, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Jadi manusia, kemudian binatang-binatang, ya, itu terjadi pada hari ke-6. Ya, lain. Nah, kemudian pada bab 2, ya, pada bab 2 disebutkan bahwa demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah dia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan mengkuduskannya, karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaannya. Ya. Nah, hari ke-7 oleh orang-orang Nasrani disebut hari Sabat. Ya. Bahkan sampai sekarang ada satu sekte atau satu ordo dari agama Nasrani yang menganggap bahwa kerja pada hari Sabtu haram. Saya dulu punya pengalaman waktu saya di Solo, ada salah seorang jobsman saya itu tiap hari Sabtu nggak masuk kantor. Padahal biasanya hari Sabtu itu hari yang paling penting untuk mereka penjualannya. Jadi dia pray. Begitu juga kalau pas meeting-meeting itu biasanya dia hari Sabtu tidak ikut. Baru datang hari Minggunya. Ini di sini disebutkan bahwa memang hari ke-7 adalah hari di mana Allah berhenti menciptakan alam raya ini, ya. Dan pada hari ke-7 ini Allah mengkuduskannya, ya. Baik. Langsung saya ambilkan satu cuplikan, ya, dari kitab Keluaran, ya. Pasal 14 dan 17 terkait dengan hari Sabat, ya. Keluaran pasal 31 pasal 14. Siapa yang melanggar keputusan Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsa, ya, ancaman dari Allah. setiap orang yang bekerja pada hari Sabat, ya, hari Sabtu, dia harus dihukuman dan harus disiapkan di masjidnya. Padahal setiap kali Pak RT mengajak kerja bakti, biasanya hari Sabtu. Kemudian yang 17, antara aku adalah Allah, dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, ya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja, beristirahat. Jadi ini merupakan firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi Keluaran 31 pasal 14-17. Ya. Baik. Bagaimana ulasannya? Hari ketujuh Tuhan berhenti bekerja untuk beristirahat. Tuhan tidak beristirahat karena tidak memiliki sifat sampai. Ya. Jadi di sini Tuhan beristirahat. Istirahat mempunyai konotasi untuk konotasi karena yang bersangkutan sakit. Orang bekerja istirahat karena sakit. Ya, siang hari jam 12 istirahat karena untuk pengembalian tenaga. Ya, nah, di sini Tuhan istirahat karena sakit. Ya, beristirahat, ya, beristirahat. Ya, sakit. Ya, jadi inilah kira-kira kontroversi yang terdapat pada Alkitab mengenai proses terjadinya alam raya. Baru pada kitab Genesis, kitab Kejadian, sudah terjadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Right? Setiap orang yang bekerja pada hari Sabat harus itu mati dan harus menyiapkan diri kaumnya. Alangkah kejamnya Tuhan. Ya. Kalau benar-benar ini dilaksanakan, mungkin orang dunia itu sudah tidak ada lagi, ya. Karena setiap hari apa orang yang bekerja pada hari Sabtu harus dimusnahkan. Ya. Kalau orang pantai besar yang mengatur aliran ini, ya, bahwa hari Sabat harus istirahat, itu dia tidak boleh bekerja apapun juga, kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah. Ya. Misalnya pergi ke manusia, kemudian apa itulah persembahan dan sebagainya, ya, itu ordo pantai kusbah, ya. Tapi bagaimana juga ini tidak berlaku, dan kalau dijalankan maka pasti, ya, pasti dunia tidak bisa berjalan seperti apa saja sekarang ini, ya, karena setiap orang yang bekerja pada hari Sabtu harus buruk, ya, harus kemati. Oke, baik. Nah, Alkitab banyak kesalahan, kontroversi, tidak ilmiah dan tidak logis, ya, tidak logis, tidak ilmiah dan penuh kontroversi di dalamnya. Ya. Ingat beberapa kali pernah kami sampaikan bahwa setiap kitab suci harus konsistensinya, tidak boleh berlawanan antara bab dan bab yang lain. Tidak boleh bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan harus logis. Pengetahuan yang saya tahu, Al-Quran sampai saat ini tidak ada satupun, ya, garis bawahi, tidak ada satupun ayat yang bertentangan dengan ayat yang lain. Tidak ada satupun ayat yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan semuanya logis, sangat logis. Oleh karena itulah, mohon maaf ini Mas Ahmad kalau saya katakan Alkitab tetap Anda yang lama bukan merupakan kitab suci. Ya. Jadi kalau Anda nanti suatu ketika melihat ada teman-teman lama yang bawa menenteng kitab di pinggir jalan gitu, ya, mau pergi ke gereja, anggap saja waduh, sayang, dia membawa kitab bohong-bohongan. Ya, kasihan deh itu. Ya, baik. Mengapa demikian? Ya. Karena kitab yang ini, ya, Alkitab ini, itu sudah sekian ratus tahun dicetak setelah Nabi Isa alaihissalam wafat. Ya. Yesus berbahasa Ibrani, tetap tetapi naskah Injil tertua yang ditemukan itu pada tahun 1516. Alangkah jauhnya jarak antara sejak Nabi Salih Salaman hidup sampai adanya cetakan pertama kali ditemukan. Ya, ini ditemukan di Basel oleh Desiderius Erasmus. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa Matius, Markus, Yohanes dan Lukas bukan salah satu dari 12 murid Yesus. Memang di situ ada salah satunya adalah nama ini, ya, Matius dan Yohanes. Tapi itu bukan Matius dan Yohanes sebagai salah satu murid dari Nabi Isa alaihissalam yang 12 orang. Ya. Jadi apa yang tertera di dalam Alkitab ini bukan merupakan suatu fakta, ya. Tidak ada bukti, tidak ada saksi yang menulis di dalam Alkitab ini, sehingga Alkitab ini bisa dikarang oleh siapapun juga, apalagi oleh Rasul Paulus yang hidupnya sekian ratus tahun setelah Nabi Salih Salam wafat. Dia yang mengatakan, saya mendapat wahyu. Ya, Paulus mengatakan, saya hanya mendapat wahyu bahwa seakan-akan Nabi Salih datang pada saya. Ya. Kalau demikian halnya, tidak bisa sebagai dipakai sebagai satu pegangan untuk ajaran hidup umat manusia. Ya. Right. Nah, kita teruskan bagaimana pandangan atau kejadian persamaian menurut Al-Qur'an. Pak Sekolahnya ada ini. Ini art director-nya Pak Saiful. Sekarang kita bandingkan bagaimana kejadian alam raya versi Al-Qur'an. Right. Ya. Kita lihat pada surat Qaf ya, ayat 39 ya, bukan ayat 38 ya. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sendiri pun tidak ditimpa kelebihan. Ya. Jawaban dari apa yang kita inginkan. Allah sekarang. Allah menciptakan alam raya ini dalam 6 masa. Ingat ya, kalau di dalam Al-Quran 6 masa, tiap masa mempunyai suatu arti waktu yang sangat lama. Dalam beberapa ayat disebutkan ada disebutkan sampai 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ada yang 1 hari 50.000 tahun. Ya. Ini masuk akal. Karena waktu adalah sesuatu yang sangat-sangat relatif. Kalau di bumi memang demikian. Mengitari matahari dalam 365 hari dalam 1 tahun. Ya. Tetapi kalau planet yang jauh dari langit, jauh dari matahari, itu ada yang mengitari itu bisa sampai 30 tahun matahari. Jadi artinya bahwa perbandingan waktu yang di bumi dengan waktu yang ada di planet yang lain yang ada jauh di luar matahari sangat berbeda. Oleh karena itulah dalam Al-Quran juga sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ya. Dan kami sendiri pun tidak ditimpa kelebihan. Ya. Walaqad khalaqnal samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma masana min lubuk. Ya. Jadi tidak merasa lebih sama sekali. Ya. Jadi berbeda dengan tadi Alkitab. Selain. Oke. Nah, ini adalah penjelasan dari banyak rekam sampaikan bahwa bumi dan segala macamnya diciptakan dalam 4 masa. Dan langit yang dulunya berbentuk asap itu dalam 2 masa. Ini termasuk dalam surah Al-Fusilat 41 ayat 10, 11 dan 12 ya. Nah, sekarang saya balik aja. Sekarang kita sama Pak Ustaz untuk bacanya bahasa Arabnya. Kapan lagi merintah Ustaz pada sekarang? Mulai nak mula tak perlu nabi sendiri kalakan arda di yaumain wa taj'alu lahu andadan dzalika rabbul alamin. Nah, dari sini disebutkan sesungguhnya makhluk kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dan dua mata dalam dua mata dan kamu adakan seluruh baginya. Ya, jadi di sini dua mata disebutkan ya. Baik, Pak Saiful, ya, satu lagi. وَيَعْلَمِهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Di sini disebutkan ya, dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan dalam empat masa. Ya. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Ya. Jadi di sini prosesnya dalam empat masa. Ya. Masa bukan hari, ya. Kalau di dalam Alkitab ada bukan hari, ya. Mungkin ada beralasan bahwa hari itu hanya istilah ada, ya. Tapi tidak bagi saya. Dalam satu kitab suci harus jelas hari atau masa atau tahun atau bulan, ya. Lain, lain, ya. Tuma istawa ila samai wa hiya dukhanun fa qala laha wa lil ardi ijna al-qawla farhan qala ta'tina sawa'in. Nah, di sini ya. Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, ya. Jadi langit itu menurut ilmu pengetahuan sekarang itu dulunya memang berbentuk suatu asap yang berkilau, ya. Berkilau karena apa? Di dalamnya ada suatu gas yang memantulkan cahaya yang sangat luar biasa, ya. Jadi merupakan suatu asap. Itu benar menurut ilmu pengetahuan sekarang, ya. Dan oke, okay, ya. Jadi kita kira-kira bahwa langit dunia berbentuk asap, ya. Oke, okay, lain. Terus فقدهن السبع سماوات في اليومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Ya, ini. Maka dia menjadikan tujuh langit dalam dua masa dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya dan kami jadi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jadi di sini langit dibuat bersap-sap, ya. Kemudian dibuat dalam dua masa. Untuk sap-sap ini banyak pendapat para ahli, baik itu ilmu ahli pengetahuan ataupun para ulama. Ya. Kalau para ahli pengetahuan telah mendapatkan bahwa saat ini sudah diketahui bahwa langit itu mempunyai tujuh sap. Ya. Langit adalah atmosfer. Ya. Tujuh sap ini yang pertama adalah stratosfer, kemudian ozonosfer, kemudian mesosfer, kemudian ada lagi termosfer, ionosfer, dan yang terakhir ada eksosfer. Ya, jadi ada tujuh langit, tujuh sap. Dan anehnya, masing-masing sap ini mempunyai suatu fungsi yang bermacam-macam. Pada saat pertama, ya, saat pertama itu memungkinkan terjadinya hujan, ya. Kemudian saat pertama dan kedua itu ada satu lapisan ozon. Lapisan ozon ini kita tahu merupakan satu lapisan yang bisa menyerap semua sinar-sinar yang tidak berguna dari matahari. Sinar ultraviolet. Kalau sinar ultraviolet ini sampai jatuh bumi, maka bumi akan rusak, ya. Dan ozon ini tetap dipertahankan. Oleh karena itulah sampai sekarang dunia ini sedang membicarakan dengan gencar apa yang disebut dengan fenomena rumah gas, rumah kaca, ya. Rumah kaca itu fenomena seakan-akan Uzubimur adalah satu kata yang menyerap semua sinar ultraviolet yang jatuh ke bumi. Ya. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Al-Quran sesuai dengan ilmu pengetahuan. Namun juga ada para ulama mengatakan bahwa sebenarnya tujuh sab itu bisa dikatakan karena di luar dari bumi itu masih banyak planet-planet yang lain. Ada tujuh planet yang masing-masing planet mempunyai sistem langit juga, ya, sistem langit juga. Sehingga tujuh langit bisa diartikan juga langit daripada planet-planet itu. Namun ada juga para ulama yang mengatakan bahwa tujuh langit, ya, tujuh itu merupakan suatu istilah yang bersifat untuk menyangatkan, ya, untuk memperkuat bahwa langit itu sangat luas. Contohnya misalnya ada satu dalam ayat Al-Qur'an lupa saya yang mengatakan bahwa mungkin Pak Syekh nanti bisa mengetahui kalau saja pohon-pohon di bumi ini dijadikan pena, ya, kemudian laut dijadikan tintanya dan ditambahkan tujuh lautan lagi, maka niscaya nikmat Allah tidak akan bisa ditulis, ya, dengan jumlah itu. Artinya apa? Bukan berarti kalau ditambahin dengan satu lain lagi dari delapan apa? Satu laut lagi dari delapan laut, kemudian nikmat Allah bisa kita hitung. Itu tidak seperti itu. Artinya bahwa tujuh ini merupakan suatu angka yang sangat dan sangat, ya. Ada juga lagi kata-kata pandangannya, misalnya begini. Bahkan kalau kamu berdoa sampai 70 kali kepada Allah, misalnya orang-orang munafik tidak akan diampuni dosanya. Bukan berarti bahwa kalau kita berdoa sampai 71 itu orang-orang munafik itu akan diampuni, ya, tidak seperti itu. 70 kali berarti suatu angka yang sangat besar sekali untuk menyangatkan, ya, untuk menyangatkan. Oke, baik. Nah, ini dia Pak Syekhul, bahasa Arabnya. Yadzkurul amra min as-sama'i ilal ardhi thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanah mimma ta'uddun. Nah, ini yang memperkuat apa tadi kami sampaikan bahwa dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Ya. Selain. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان يقدره 50 ألف سنة. Dan di sini bukan malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Rob dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Bukan ada lagi yang 50.000 tahun. Artinya apa? Bahwa waktu itu sangat relatif, ya, sangat relatif. Bahkan di dunia ini waktu itu sangat relatif. Misalnya suatu ketika kita terbang ke atas, ya, hanya dalam satu menit, kemudian kita turun lagi ke bawah, bumi sudah bergerak, ya, bumi sudah bergerak ke arah barat, ya, ke arah timur. Nah, berarti kalau kita kembali lagi bumi, berarti waktunya sudah berbeda, padahal kita hanya naik sebentar saja, ya, jadi waktu sangat relatif sekali. Right? Nah, di sini disebutkan bahwa langit dan bumi dulunya satu padu. Ya. Jadi langit dan bumi dulunya satu. Kemudian keduanya dipisahkan dan menciptakan segala sesuatu yang hidup dari air. Jadi Allah dulunya menciptakan langit dan bumi itu satu padu, kemudian baru menciptakan yang hidup di antara keduanya. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Ya, jadi Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah satu makhluk, ya, satu yang mati. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Ya. Jadi bumi dan langit dulunya satu makhluk. Lain. Kemudian matahari, bumi dan bulan masing-masing beredar pada dari sekitarnya. Wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara kullun fi falaqin yasbahun. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis sekitarnya. Ya. Dulu sebelum pendeta Kopernikus membuat suatu fenomena bahwa bumi dan bumi itu merupakan suatu bulatan yang berputar, orang mengira bahwa matahari itu diam, bulan itu diam, bumi juga diam. Ya. Tapi kemudian Kopernikus, seorang pendeta, dia mengatakan teori heliocentris, ya, bahwa semuanya berputar mengelilingi matahari. Nah, justru penemuan Kopernikus inilah yang membuat heboh umat Kristen pada waktu itu. Sehingga Kopernikus diminta untuk meminta maaf atau meminta maaf kepada semua jemaahnya bahwa teorinya itu adalah salah. Ya. Itulah kelemahan dari ajaran Nasrani tahun-tahun yang dulu. Oleh karena itulah banyak umatnya yang akhirnya mempelajari Alkitab tidak sesuai letter word seperti isi Alkitab, tapi dia mencoba dengan gayanya masing-masing yang akhirnya apa yang kita ketahui sebagai hermeneutika, ya, dia mempelajari Alkitab sesuai dengan selera yang sendiri-sendiri. Dan teori hermeneutika inilah yang oleh Gill, ya, jamaah Islam liberal mau diterapkan kepada agama Islam. Tidak bisa karena fitronya berbeda. Karena apa yang termaktub di dalam Al-Quran itu adalah satu pasti, satu pastinya. Jadi tidak bisa. Ada rambu-rambu seorang bisa pernah memberikan satu tafsir pada Al-Quran dengan batasan-batasan yang tidak boleh dilewati garis yang sudah ditentukan oleh Al-Quran. Ya, selain. Oke. Nah, di sini disebutkan bahwa matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan peredaran. Wallazi ja'ala syamsa diyaa'an wal qamara nuran wa qadaraha wa qadarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinin wal hisab. Ma khalaqa Allahu dzalika illa bil haqq tafsilul ayati liqaumin ya'lamun. Nah, di sini ya. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Jadi berbeda. Kalau tadi dalam Alkitab disebutkan bahwa matahari dan bulan diciptakan bareng-bareng dan masing-masing mempunyai cahaya sendiri-sendiri. Mempunyai punya sinar sendiri-sendiri. Matahari sebagai penerang pada siang hari, bulan sebagai penerang pada malam hari. Ini tidak benar, ya. Tidak sesuai dengan kenyataan. Dan sini Al-Quran sangat jelas sekali. Jauh sebelum teori Kopernikus ada, Al-Quran sudah memuat seperti ini, ya. Ya, dan semua beredar menurut garis sekitarnya sendiri-sendiri. Oke, baik. Nah, ini mempertegas tadi yang kami sampaikan bahwa Allah menciptakan jurang serat berlapis-lapis dan seluruh jagat raya dalam keseimbangan. Jadi semuanya seimbang, ya. Jadi seimbang, jadi tidak mungkin adanya berbenturan atau bertabrakan, ya. Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rob yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Jadi semuanya serba seimbang, ya. Oke, lain. Nah, sekarang kita bandingkan Bapak-Ibu sekalian bagaimana terciptanya jagat raya menurut teori yang sekarang kita. Ya. usia alam semesta, para ahli mengatakan 25 triliun tahun yang lalu. Jadi 25 kali 10 pangkat 12. Ya. Alam raya pertama kali terjadi, ya. Jadi sudah, waduh, enggak tahulah. Lama sekali. Di alam semesta ini terdapat miliaran galaksi, ya. Miliaran galaksi. Ya. Di antaranya hanya tiga yang baru kita ketahui, ya. Galaksi Bima Sakti, itu tempat matahari kita ini, ya. Jadi tempat kita hidup ini, ya, di suatu sistem yang disebut dengan galaksi, ya. Kemudian ada lagi galaksi Maglev, ya, dan galaksi Andromeda. Jadi sejauh ini baru tiga. Padahal di jagat raya masih ada miliaran. Hanya karena ilmu pengetahuan manusia yang sangat terbatas, maka baru tiga itu saja yang diketahui, ya. Dan matahari kita itu merupakan salah satu bintang dari galaksi Bima Sakti ini, ya. Selain nah, sekarang kita makin menyusut galaksi Bima Sakti, ya. Galaksi Bima Sakti yang merupakan satu dari miliaran galaksi itu memiliki 100 miliar bintang atau 10 pangkat 11 bintang. Ya. Salah satu bintang tersebut adalah matahari kita yang terbentuk kurang lebih 4,6 miliar tahun yang lalu. Ya. Jadi matahari yang kita lihat yang besar sekali itu tidak lain dan tidak bukan hanya satu dari 100 miliar dari satu dari 100 miliar bintang yang ada di galaksi. Jadi bisa kita bayangkan alangkah kecilnya kita hidup di dunia ini, ya. Yang mempunyai 9 planet, ya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus dan sebagainya, ya. Nah, kita jangan menyangka bahwa matahari kita itu merupakan suatu matahari yang bintang yang paling besar. Ada ternyata bintang yang besarnya itu 27 juta kali lebih besar dari matahari kita ini, ya. Jadi alangkah terbinya kita, alangkah kecilnya kita, alangkah tidak boleh sombongnya kita di mata Tuhan, ya. Karena kalau kita melihat seperti ini, jelas sekali bahwa kita itu merupakan satu makhluk yang kecil sekali, ya. Oke. Nah, menurut teori modern bahwa terjadinya sistem tata surya kita itu mengikuti apa disebut dengan teori Big Bang, suatu ledakan yang sangat besar, ya. Tadi disebutkan bahwa pertama kali langit dan bumi itu satu padu, ya, berupa kabut gas raksasa dan debu yang mengerut karena daya tarik menarik yang kemudian meledak dengan dahsyatnya dan berputar dengan sangat cepatnya membentuk suatu piringan, ya. Jadi dulu ada satu gas yang luar biasa besarnya, maha besar, ya. Kemudian gas ini ada yang mengatakan karena ketabrak dengan supernova. Supernova adalah suatu bintang purba atau planet purba yang menabrak ini gas raksasa ini sehingga timbul suatu ledakan yang sangat besar. Nah, dengan meledaknya gas ini maka terpental semua yang ada di dalamnya. Debu-debu yang ada di dalam itu terpental dan terjadilah suatu sistem tata surya, ya. Dan matahari yang masih muda pada waktu itu, ya, itu ada di pusat daripada ledakan, ya. Itu adalah teori Big Bang, suatu ledakan yang mahadasar, ya. Oke, baik. Nah, dengan demikian Bapak-Ibu sekalian, Al-Quran dan Al-Quran tadi tidak berlawanan dengan ilmu pengetahuan dan sangat logis sekali, ya. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab tadi bahwa sejak hari pertama sampai hari ketujuh semuanya penuh dengan kontroversial. Tetapi kalau Al-Quran sama sekali tidak. Ya. Kalau sampai sekarang ada hal-hal yang belum sesuai dengan Al-Quran, jangan yang dikoreksi adalah Al-Qurannya. Nah, ini yang sering terjadi oleh sebuah orang. Karena tidak sesuai dengan suatu kenyataan, yang dikoreksi Al-Quran, Al-Quran salah, sudah tidak relevan lagi, kawin laki-laki apa namanya muslim dengan siapa muslim, ya sudah tidak relevan lagi nih sekarang. Pembagian waris antar laki dan perempuan masih banyak yang laki-laki dua kali lipatnya perempuan. Wah, tidak relevan dari pakaian itu. Tidak seperti itu. Ya. Al-Quran adalah sesuatu yang sudah pasti diturunkan oleh Allah. Kita tinggal sedikit saja, ya. Kita tinggal sedikit. Karena seperti disebutkan atau kan bahwa Allah akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat, yang menciptakan, yang menurunkan, dan yang akan menjaga. Right? Bagaimana sikap umat Islam terhadap Alkitab tersebut? Apabila ada seorang ahli kitab yang dia tunaskan berbicara kepadamu, maka janganlah kamu mendustakannya dan janganlah kamu membenarkannya. Ya, jangan kamu mendustakan bahwa Alkitab itu dulunya tidak ada. Harus kita akui bahwa Alkitab, ya, Injil atau Taurat itu dulunya ada. Tetapi jangan kamu membenarkannya. Jangan membenarkan, karena isinya itu sudah banyak campur tangan manusia, ya. Tapi katakanlah kami beriman pada apa yang diturunkan kepada kami, dan kami beriman pada apa yang diturunkan sebelumnya kepada kami, ya. Jawablah katakanlah seperti ini. Ini merupakan sabda Rasulullah SAW menurut riwayat Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi, ya. Jadi diplomatis. Saya tidak mendustakan karena memang dulu pernah ada, tapi kami tidak membenarkan karena semuanya sudah tentang bertangan dengan manusia, dan kami beriman apa yang diturunkan pada kami dan sebelumnya pada kami, ya. Jadi katakanlah seperti itu kalau misalnya kita berhadapan dengan Alkitab. Right? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barangkali waktunya tidak lama, ya. Jam inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang tidak lama ini dijadikan tambahan wawasan bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.